توبة إلى الله وتقربا إليه ولادعاء معرفة الله بشفاعة رسول الله ونية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مسلمنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين وساداتنا العالميين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ومن جهنم النقفة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتقبل جميع حسناتهم نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا بمددهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويشرح القلوب يا هذه النية عن كل الدنيا صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال إن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

onok gini dunia niki semakin hari semakin sempit utawa semakin dekat. Kita meninggalkan dunia niki untuk hidup yang selama-lamanya. Kesempatan golek sangune nggih karene niki pun ana donya niki. Sedangkan kebutuhan di depan mata sekitar kula kali panjenengan banyak yang menggoda masalah dunia. Dunia menggoda merayu dumateng kula kali panjenengan seakan-akan menjanjikan kehidupan kula kali sampean niki koyok kekal abadi onok gene donya. Dengan diingatkan kula kali panjenengan koni kula suwene sak mene taun durung iso tuku iki duwe iki. Koni iki lho ana ngene donya pompong sik dikeki kuat toton anakmu iki padahal semuanya itu sing kula kali sampean ribetaken yang dikumandangkan dibisikno donya iku kabeh sudah menjadi tatanan dan paket wis disiapno ambek Gusti Allah. Yang belum ya ke depan niki sangumu gawe ana ngene akhirat niki. Sementara kula kali panjenengan bendino niku diilingno kalau kancamu jamaahmu usiane padha ambek kom dadak mati. Lek wis kaya ngono ya apa? Itu tiap hari kula kali sampean. Tapi dengan banyaknya cobaan niki kula kali panjenengan tidak menggubris. Baru lek wis ketekan malaikat Israel, Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib. Tulung apa o Israel sampean warano nang pangeran? Mbok iya awak iki dikei kesempatan diundur titik ae. Nggih. Yeah. La asaddaqanna aku akan membenarkan bisikan-bisikan isine ngaji kumang. Kabeh tak lakoni gak katene aku ngrungokno rayuan dunya. Wa akum minas solihin. Janji-janji aku wis. Janji aku iki mang dadi wong sing soleh, wong sing apik. Niki ketika Israel wis nyekel nyawa kula kali sampean. Bareng ngoten dituturno, ya napa niki Gusti kula cekel dadakno ngomong ngeten. Kala ojo turuti sumbare menungso. Innaha omongan ngono iku mang kalimatun omongan huwa qailuha sing dibiasakno omongane menungso. Ya wis ngono iku menungso. Engko kek ana kesempatan sedaya lak kumat maneh ngono iku mang. Nggih. Yeah. Masyaallah, muga-muga kula kali panjenengan dipun paringana hidayah ambek Gusti Allah. Dipun paringono pitulung kalian Allah saged nambahi ibadah, diberi perlindungan saking Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tergoda dengan keindahan dan rayuan dunia. Iso ngeten iki ya napa kapan kula kali sampean berusaha semaksimal mungkin. Tiap kula kali sampean dikudongo dan balik merikane kula kali sampean sedina sewengi iki diceluk Gusti Allah sampai pingli limo sembahyang limang waktu. Kita kerjakan sholat itu agar melahirkan sholat-sholat sing tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat kula kali panjenengan saged memberikan peringatan sehingga kula kali sampean boten sampai kenaan ngelakoni barang sing gadi senengi Gusti Allah. Dengan cara kita laksanakan perintah sholat itu dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, fardu dan sunnahnya, baik itu sunnah yang abad, baik itu sunnah yang hayat, sekalipun niku cilik-cilik. Dan kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang sholat yang bertentangan dengan anjuran Gusti Kanjeng Nabi. Nopo perbuatan sholat yang kurang disenangi dan bertentangan dengan anjuran Nabi, iku dimaksud wa makruhatuha utawi piro-piro kemakruan di dalam sholat. Artinya makruh ini bertentangan dengan sunnah. Kanjeng Nabi ngaranno kula kali sampean ngalor, kok kula kali sampean ngidul, seakan-akan gak gelem ambek Kanjeng Nabi. Ya, seakan-akan ngoten. Niki jenenge makruh. Mergane dalam salat niku kula kali sampean pun sampai gerakan salat kita itu menjengkelkan nang Gusti Kanjeng Nabi. Keranten Gusti Kanjeng Nabi dawuh, "Solu sembayang apa niku mang? Kamaro aitumuni kaya olehmu delok tingkah polaku sembayang." Ya. Yeah. Nomor siji yang dimakruhkan, tarku kasfiyadaihi inda taharrumihi. Tidak atau meninggalkan, boten buka telapaan loro. Artinya telapaan niki digegemno, tidak diarahkan ke kiblat. Inda taharrumihi nalikane takbiratul ihram. Takbiratul ihram, telapaan harus terbuka, driji harus terbuka. Lene gegem gak popo, tapi iku yo disengiti Kanjeng Nabi. Tunjukkan pada waktu kita takbiratul ihram, kula kali sampean iki sebagai hamba Allah, apapun kapasitas dan yang kita miliki, bu sampean iku mang diceluk kiai, bu celuk ustad, bu ngimami, bu sugi, busuki bapa lewis muni Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Awa iki ga ono apa apane untuk melahirkan niku. Carane jari Kanjeng Nabi giniku, tanganmu bukan adep nonang gini kiblat sing sempurna. Dengan iringi kalian itu, aku gak duwe apa-apa, cuman Gusti Allah. Ya, diiringi ngoten. Belajar kita itu menghambakan di diri. Wasujudihi lan pada waktu sujud tangane mboten di blak ngoten niku wau ya. Drijine istilahe mboten di mboten diculno, mboten dibuka. Gak apa-apa, cuman umpama digegemno ya gak apa-apa, gak batalno sembahyang. Cuman ngono iku mang gak pantes. Garai nyengitno nang Kanjeng Nabi. Wa ilsaqu qadamaihi. Sembahyang maneh sing makruh, merapatkan gandengno delamaan loro. Dadi sikil niki dipepetno utawa tungkae dipepetno, tapi jempolane dipenggangno, ngono iku ya kurang bagus, tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang salat. Sebaiknya ya apa, sikil iki masih lanang wedok dibenggangno benggangi sekirane sampean ngadek niku kuat ya sekirane sakilan ya tidak sampai memakan ruangan atau tempat yang banyak. Wa taqdimu ikhdahuma lan makrumane disikno ngejokno utawa ngundurno salah sijine sikil loro iki mang. Dadi kudu pas. Lah situ dhele ngarep situ mburi ana posisian. Gak apa-apa yo. Gak apa-apa. Tapi ngono iku mang gak pantes. Nggih ya. Gak pantes meninggalkan sunnah Rasul. Wa'timadun 'alaiha fil qiyami dan tidak bersandar boten tetanggengan gak lekne waktune wa'timadun watarku timadin lan ninggal gecelan utawa gawe kekuatan 'alaiha ing atase tangan. Artine tangan iki gak ditanu, gak digawe napa? Gawe napa niki iki? Gawe niki lho, ngeten lho napa? Gawe kekuatan. Ya, gawe nulungi. Nulungi apa? Ngadeg bil qiyami dalam qiyam. Dadi lek nek lek sing apik lho, sing apik lho, sing apik. Kula jarang lakoni, kula terus terang lawan. Lek nek tiyang rumiyin niku dilakoni. Dadi lek tangi teko sujud niku, tangi teko sujud nggih. Jarang niki dilakoni. Monggo dilakoni mawon. Dadi lek tangi teko sujud niku, sujud mboten langsung anu. Sujud niku balik maneh. Mari teh sujud katingi ngadeg niku lungguh dhisik. Lungguh kaya lungguh takiat awal lho nggih. Mari ngono, tangane didele pinggir kanan kiri ngeten. Nggih. Lek kula kali sampean eling ya Allah kelakuan ngene iki nyenengno nang Kanjeng Nabi. Nggih, yeah, padha bi sampean. Lek nyenengno nang ngene bojo ngono abote ya apa dilakoni. Nggih. Yeah, eling-eling kuwi digati-gati. Tapi lek ngajeni nang Kanjeng Nabi nggih ngoten, ilingo. Lek gak nglakoni ngene gati papa kawuh mbek Kanjeng Nabi. Selawat ya apa gak direken. Insyaallah kula kali sampean mari gelem. Dadi lek nek mari sing bae sujud niku ngeten. Praktek wae ya. Lho takiat awal ngeten mari ngono. Lho ngadeg kene iki tangan kanan ambik kiri niki digawe tetanggenan, digawe ngangkat ngeten sret nang dhuwur. Iya. Lungguh dhisik jenenge lungguh istiroha. Itu pun menjadi sunnah. Meninggalkan itu kurang baik, iya. Wa bastud dhira'aini lan beber utawa ndelojorno napa niki lengan loro. Dadi lekne wayahe sujud niku kok lengene dideleng ngene. Dadi tangane dideleng ditelem ditemplekno nang ngene ben mari ngono siku ditemplekno nang ngene benda niku mboten angsal nggih makro. Sing apik iki kados biasane sampean niku punan nggih ya. Alal ardi watarkul wadil anti. Nggih, kok kliru ya. Bilke wajarun lan membaca keras, bacaan keras bimahalli isrorin nalikane waktu maca liri diwaca banter. Ya gak batal sembayangi tapi kurang bagus. Wa khabdu ra'sin landing klukno dingklukno sirah iki makro kapan dirukuin ketika kita rukuk. Rukuk niku sirah itu harus posisi sama dengan niten. Ojo terlalu dingkluk oleh. Dingkluk iku oleh nalikane waktu ngadeg maca Fatihah. Ngoten lho ya. Tapi lek wis rukuk ojo ditambah didingklukno. Tapi sejajar, ya. Ini kata biasa ini ku, ya. Ini cuma mau codoh. Jadi, wa mukhalafatu tartibin dakarna fi wati akdo isujudi. Makrumane kapan kita itu melanggar utawa nulayani ya urut-urutane carane ndeleh anggota sujud. Dadi lek nekate sujud niku, lek wayahe kate sujud sing api ya mudhun niku wau dengkul didele di si ya. Mari dengkul, mari ngono tangan, mari tangan batuk, mari batuk irung. Ngoten lho ya. Dadi pas pitu kabeh kenek, dadi dengkul dhisik, mari ngono tangan, mari ngono batuk, mari ngono. Lah lek umpama ngeten ya apa gak iso aku ngono. Awak kelemon ya apa? Tak jeblok ta apa? Tak logorno ngene tanganku tak dhisikno, gak apa-apa. Wong krana piambeke niku darurat. Tapi lek ni iso, awak ringan, ya, mboten terlalu lemu. Carane niku sopannya itu kalau kita mau sujud, lungguh, mri, dengkul dhisik didere, mari ngono tangan loro, mari ngono batuk, terus, napa? Irung, niku wau. Tata caranya kita sujud menurut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lek umpama sujud iku irunge gak nemplek ya apa? Wong irunge pesek ya gak apa-apa. Ya. Ya ya gak apa-apa. Lah lek umpama ngeten ya napa Ustaz? Irunge kedawan. Dadi irunge nemplek, bathuke gak nemplek ya apa? Ya gak sah. Ya, lah wonten ah. Lek wong Jawa niku irunge pas-pasan. Lek ne wong Arab, mari ngono wong Eropa biasa irunge petingkrang. Ya. Dadi irunge kudu nemplek, bathuke kudu nemplek. Nemplekno irung nang ngene panggene sujud niku wau sunnah. Ngaten lho. Lek gak ditemplekno termasuk bertentangan ambek sunnah. Gak arep sunnah, gak arep arane Kanjeng Nabi niku termasuk makruh. Makruh iku adalah gak gelem arahan sunnahe Kanjeng Nabi. Ya, kadang-kadang bisa menjadi dosa. Dosa itu karena kita tidak menerima ajaran Nabi, kadang-kadang dosa itu sampai selevel haram, ngoten lho. Ya. Niki wonten pertanyaan niki. Ya. Jika sholat memakai serban itu lebih utama dan pahalanya dilipat gandakan baik kaum laki-laki, bagaimana kaum perempuan? Dijelaskan sekaligus caranya bagaimana. Lek ni tiang estri niku mboten pake serban, sing serbanan niku wong lanang. Ngaten lagi ya. Jadi wong wedok ya apa gale pahala serban? Ngeten lho. Sampean cukup mendorong anak dan suaminya, "Le, tolong kon ya, lek ni sembayang gawe yo serban." "Aku durung paji, kok wong menemu acem ae." "Ngene lho, Nak." Ya, wong serbanan niku pahalanya dilipat gandakan. Kon kira-kira gak seneng ta? Lek nek kon duwe hajat iku njaluk sepisan terus digawe ping 80. Yo seneng, Bu. Lah iya ngono. Dadi ibu iki cara ndungakno nang ngene kon gak ngoyo-ngoyo cek nek kesempatan cepet kesembadanan. Ngono lho, Cak. Ngono ta, Bu? Ya wis gelem. Ya. Gelem. Lho krana sing lanang gawe serban atas dorongan sang ibu, maka pahala yang diberikan oleh laki-laki itu ya melok sing wedok. Ya. Kata ngoten niku, perempuan niku sudah diberi napa? Tatanan sendiri meskipun tidak dilakukan oleh perempuan tapi wong wedok oleh. Ya. Kaya sakniki nggih ya, sakniki umpama wonten dalam satu hadis niku wonten sekelompok orang-orang perempuan kepingin mati syahid, sehingga piyambe takon nang gene Rasulullah Kanjeng Nabi, lek ne wong lanang-lanang ikut perang sampai mati syahid. Lah kados kula-kula niki kapan diberi kesempatan untuk mati syahid sehingga kula niki kepingin ikut perang? Jari Kanjeng Nabi, kon niku ikut perang tapi gak adik ngangkat senjata. Tapi pahalamu bisa mati syahid. Napa niku Kanjeng Nabi? Kon cuman kon niku mang nglakoni haji. Hajine wong wedok ambek wong lanang niku siji. Meskipun pat sama. Sama kelakuannya, padha-padha hajine haji wajib. Tapi pahalanya lain. Kerantan apa? Pahala hajine wong lanang iku menggugurkan kewajiban, pahala hajina orang perempuan menggugurkan kewajiban plus sebagai pahala ikut perang bersama Rasulullah. Ya. Dadi ngaten, Bu. Dadi meskipun wong wedok itu tidak diberikan napa? Masya Allah, sunnah-sunnah seperti serban dan lain sebagainya, cukup niku wau memerintahkan ngajarno nang gene anake dan bojone, pahalanya akan diberikan. Ya. Watang ngoten niku, wong wedok niku cuman sabar ngoten tok niku pahalanya besar. Kongkon ngobrak-ngobrak sing lanang ngoten to, Pak. Ojo rokok anae, Pak. Siwak iki lho, ngono nang ya. Ngoten dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian, niku di antara pertanyaan yang ada. Niki para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pas malam Jumat niki insyaallah benjing niku malam Jumat pas malam nisfu Syaban. Ya, di antara netian itu ada polemik. Polemik apa? Apakah ada hadis dan dasarnya malam nisfu Syaban niku? Lah ngoten nah. Kadang-kadang kan ngoten nah. Wong-wong kok gak ana. Kadang-kadang kita itu dituduh maka mengada-adakan. Ya. Wonten ngene kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, di sana dijelaskan bahwasannya malam nisfu Syaban niku ngeten. Ditafsiri, menafsiri ayat Al-Qur'an wonten gene surat Dukhan Hamim wal kitabil mubin, demi Gusti Allah nyeritakno keagungan pentingnya malam nisfu Syaban ini. Sebelum menceritakan, Gusti Allah sumpah disik. Niki menjunjukkan akan kebenaran malam nisfu Syaban miturut pandangan ahli tafsir Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam As-Suyuti. Ya. Gusti Allah dawuh ngeten, wal kitabil mubin, demi kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini al-mubin, yang menjelaskan terhadap manusia tentang kebenaran perjalanan umat manusia mulai Nabi Adam sampai entek. Marine sumpah apa? Isine sumpah iku mang apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Nah, kitab niki ditafsiri tenggene mriki, sing dimaksud kitab ini adalah catatan yang menjadi pelaksanaan dalam setahun. Jadi kula kali sampean iki, Pak, setahun niku digawe kaset. Kaset iki didelek ana ngene ati kula kali sampean. Ati kula kali sampean niku minangka videone. Kaset dilebokno nang ngene ati, mari ngono disetel. Film niki berputar satu tahun. Isine kula kali sampean setahun, ya apa jari kaset iku mang. Iya. Yeah. Kaset ini, kitab ini diturunkan Allah fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barokah. Di sini banyak pentafsiran. Di sini ada yang mengatakan Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam nisfu Syaban. pendapat yang mengatakan malam nisfu Sya'ban niki didukung dengan 5 alasan. 5 alasan itu lagi terang no selak ditabuh berduking ya. Sampeyan percaya tok mawon ya, kapan-kapan mawon ya. Dadi kula wong-wong as ahli sunnah wal jamaah gak ngene iki berdasarkan kitab gak asal-asalan, ngoten lho ya. Jari ini Gusti Allah aku nyerita nongin ini inna kunamun dirin aku ini cuma ngiling nonanggon lek malam nisfu Sya'ban ini ada pergantian kaset untuk setahun fiha pada malam hari itu yufroku diperinci dipilah-pilah opo kullu amrin segala sesuatu programe Gusti Allah hakimin yang telah diputuskan. Jadi kula kali sampean iki wis ana programe, wis ana rencanane, wis ana dalane sadurunge langit ambek bumi digawe. Cuman lek malam nisfu Sya'ban bareng keputusan iki dicuil. Iki lho, kajiati iki umur suwi tak pira, 70 ya. Tahun ini tak cuel gitu, tak setel no. Ini dilakukan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Amron min indina, program itu adalah hak saya, keputusan dari aku. Lakon tak kaya kesempatan apa? Tak kongkong jaluk. Rasak no tahun wingi ku rasak no. Rasak no kon tahun wingi. Koreksin geraya no jidakmu. Mari ngono jalu onang aku. Lele wis tak putus no. Inna kunna mursilin. Mari ngono tak tuwil, tak putus, tak kirim no nanggene kon. Iya. Dikirim no nanggene kula kali panjenengan. Aku ngiling no kon malam nisfu Sya'ban iku lek kate nyuwil takdirmu iku mang untuk dilaksanakan ini. Untuk memberikan kesempatan kon jaluk nang aku iku mang rahmatam mir rabbik iki ngono sebagai bukti welasku saaken kugatiku nang ngene kon kenapa innahu huwasami'ul alim aku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngrungokno apa sing dadi sambatmu apa sing dadi keluhanmu lan aku ngerti carane kon iku mang mengatasi keluhanmu. Ya, yeah. Mergane dalam satu hadis tenggene mriko dijelaskan ana ngene Ibnu Katsir innahu ta'ala atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pada malam hari itu memberikan kepada Nabi tamamas syafa'ah memberikan napa ya Allah kesempurnaan pembelaan terhadap Nabi lho Nabi pun sedo niku masih diberi kesempatan pikirno umatmu ini digugah lha kula kali sampean kira-kira sing dipikir sing dijalukne kula apa ya yeah. Sehingga dalam satu hadis Kanjeng Nabi dalam riwayat Imam Qurtubi dijelaskan pada waktu Kanjeng Nabi niku wau malam nisfu Sya'ban ditekani ambek malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku ditakoni Kang Jibril dungaren sampeyan niku mantek kok mendadak tanpa memberikan tahu SMS utawa miss call. Nggih. Yeah. Lho, Kanjeng Nabi nuwun sewu, lek sampean kaget, niki adalah satu dadaan, sesuatu yang penting. Apa-apa? Hadhihi lailatun tuftahu abwaabus sama. Kula niku nggih kaget, sempat kaget. Kaget iki sampean ya apa? Gusti Allah niku mau buka-buka langit niku bawajek ngoten. Kenging napa Gusti? Sampean kok buka-buka langit niki? Aku dum-dum. Wah, ngoten lho. Iya. Awa abwa berrahmat. Aku buka lawan ini dum-dum rahmat kangge umatnya Nabi Muhammad. Warang kon sak niki budal nang ngene Nabi Muhammad. kum tongkon tangi tongkon joko wudu ya mari ngono tongkon sembayang mari dikongkon sembayang jalu o dedungo nanggene Gusti Allah dilaksanakno gak nek ngetakon Kanjeng Nabi sembayang opo iki ngene gak taite wis krana sing ngongkon malaikat Jibril udah ya mari budal takon Kanjeng Nabi sampai ini kok meksa sehingga ngengken kulo ngeten onten apa oh niki Kanjeng Nabi Gusti Allah memberikan penedum-dum rahmat niki wau kangge madai rahmati Gusti Allah niku wau carane mboten gawa kresek mboten gawa timbo tapi gawa apa gawa ibadah rupa sembahyang, rupa ibadah, rupa maca selawat, ketaatan kepada Allah. Mergane jarene Kanjeng Nabi berkomentar tentang perintah ini, man adzoma sya'bana, sapa sing gelem ngurmati ngatekno nang malam nisfu sya'ban. Wattaqallaha ta'ala oleh ngatekno niki mang krono de'e niku wau wedi nurut hormat nang Gusti Allah wa amila bita'atihi dan berusaha melaksanakan perintah-perintah anjuran Allah wa amsaka nafsahu anil maksiyah de'e ku mang malam nisfu sya'ban mek sewengi tok tirakat nirakati ojo sampai awa iki kesandung du duso iya kulo kali sampai iso TV sedino iki ojo di patah ini aja no ojo di setel ngono lo ala sampai ini iso ngono kape mari ngono gini wong sampai ini kulo sing duwe oma kape nurut nangi sampean ojo di setel lo kasi setel kape kacana di carno ono kok aja ngilokno ngono ngilokno wong-wong iki idaro amin kumungkaran fal yughayyir biati la kon iso ngayuhayyir biati meneng ae ya wa amsaka nafsahu anil maksiati dia itu menjaga dirinya tidak sampai maksiat kepada Allah sapa sing iso ngreksa sewengi ku mang Allah memberikan jaminan nomor 1 ghafarallahu taala dzunubau atine dibreseni ambek Gusti Allah kotor-kotoran sing gawe sumpet, garai iri, garai mecucu wae nang wong liya dibreseni ambek Gusti Allah. Iya. Yeah. Dijogo ambek Gusti Allah wa amanahu min kulli ma yakunu fil dalgasana. Dikei rasa aman, tentram, nyaman bah wong ubek ya apa dhek dikei rasa aman. Mantun ngoten dijogo ambek Gusti Allah kesehatannya. Iya. Yeah. Lah kula kali sampean lah biasa lek malam nisfu sya'ban niku membaca surah Yasin dan berdoa. Ngeten ya. Lah ngene lembaran niku kula cuma menemukan. Sing lembaran niku lho ya. Dek ngene kitab utawa buku yang dikarang kalian Habib Novel atas bimbingan Habib Ali Solo niku wonten sejarah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Sidut Duror. Di akhir kitab niku, buku sejarah ini ku tertulis, dulu ketika Habib Ali sudah menjadi tokoh masyarakat, ya. Ya. Ketika Habib Ali sudah menjadi tokoh panutan imam masyarakat, mantun ngoten dielingno ambek seorang santri ni sing tuwa-tuwa, santri sing tuwa, Bib biyen niku guru sampean Abu Bakar Al Idrus itu mempunyai sesuatu perilaku apa anu lek ne malam nisfu sya'ban niku wau sak derenge maca Yasin biasane Abu Bakar niku sembayang haji sembayang dhisik sembayang sunah mari ngono maca ya Yasin donga sembayang maca Yasin tuh dungo sembayang maca Yasin tuh dungo niku kelakuan nih guru sampean iya tak enggak bib ya wis tak lakoni ngiriku terus ya nopo bib dungane sembayang wis ngini ae ditulis sendiri ya usoli sunatan lillahi ta'ala. Misar ni lho, iya. Sembayang apa? Sembayang. Karena apa? Mungkin Abib-Abib dulu itu melaksanakan hadis sing wonten tafsiran Ibnu Katsir wau ya. Nalikane Gusti Allah, Malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah membuka langit, memberikan rahmat, cara nampani rahmat Gusti Allah itu wau dengan beribadah, salat sunah, mari ngono njaluk nang kene Gusti Allah, baca Quran dan lain sebagainya. Nomor 1. Niat napa niku? Niat napa niku? Niat tambahane umur niki cekne gawe tambahan ibadah. Nomor 2, niat muga-muga tambahan umur niki direksa ambek Gusti Allah. Dikei rezeki sing murah, ngaten ya. Baik dohir atau batin. Yang ketiga, muga-muga dipun paringono napa? Sugi lan husnul khotimah. Dungo dinungo. Muga-muga tambahan umur kalian Allah Subhanahu wa taala ini disertai, dibarengi hidayah dan pertolongan, agar kula kali panjenengan sakit ngelampai kelampaan tiang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasyidin ya rabbana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدد تحت صحبي ذل الإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.